Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du babu tahrim ihdadil mar'ah akthar min thalatha illa ala zawj. Bab haramnya ihdad. Kemarin sudah disinggung perbedaan antara iddah dengan ihdad. Iddah masa menunggu, sedangkan ihdad masa berkabung. Berarti yang kedua ini berkait dengan apa? Yang ditinggal mati. Baik, yang ditinggal mati tidak mesti istri. Anak ditinggal mati bapaknya, kan begitu. Maka haram untuk ihdad seorang wanita tidak boleh lebih dari 3 hari kecuali terhadap suaminya. Ayat. Bab tahrim ihdad al-mar'ah akthar min thalathah illa 'ala zawji illa 'ala zawj. Bab haramnya berkabung lebih dari 3 hari kecuali terhadap suami. Al-ihdad fil lughah secara bahasa al-mana'. Al-mana' terhalang, tertahan. Fashtuqqa min hadhihi al-maddah ihdadul mar'ah. Maka diambil dari makna ini kalimat ihdadul mar'ah. Seorang wanita terhalang atau tertahan karena berkabung. Li'anna zawjah al-mutawaffa 'anha mamnu'ah min az-zina wat-tayyib waz-zawaj syar'an. Karena seorang wanita yang ditinggal mati suaminya terhalang dari perhiasan, tidak boleh berhias. Wathib tidak boleh memakai wangi-wangian walaupun di rumah. Wazawaj tidak boleh menikah. Syar'an dilarang secara syar'i. Wa qad ajma'al ulama'u 'alaihi. Dan para ulama telah ijma' sepakat atasnya. Ba'da istinadihim 'ala an-nusus as-sahihah as-sarihah, setelah mereka bersandar kepada nas-nas, dalil-dalil yang sahihah dan sarihah tentang disyariatkannya ihdad. Walahu fawaid katsira. Dan masa ihdad ini memiliki faedah-faedah yang banyak. Akbaruha, yang paling besarnya, adalah ada'ul mar'ah haqqa zawjiha. Hikmah pertama, penunaian hak suami. Menunjukkan betapa besarnya hak suami terhadap istrinya. Alladhi huwa a'zamun nas haqqan 'alayha, yang merupakan sebesar-besar hak bagi seorang wanita adalah hak suaminya. Wa dhalika bi idhari at-ta'thir aw idhari at-ta'assur li firaqih, yaitu keharusan untuk menampakkan pengaruh perpisahan, firaq, perpisahan. Karena hak yang paling besar terhadap seorang wanita adalah hak suaminya, maka kewajiban terbesar bagi seorang istri adalah berbakti pada suaminya. Maka ketika ditinggal wafat oleh suaminya, hendaklah dia memiliki rasa sedih, rasa kehilangan, rasa ini semua yang disebut dengan berkabung. Maka sepantasnya bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, jangan menampakkan kegembiraan, berhias, kemudian dia memakai wangi-wangian dan seterusnya. Wa tuhitu nafsaha aidan bihima min tarki zina an ayunil khuttab, dan juga meliputi dirinya untuk menahan, yaitu tarki zina, tidak berhias dan tidak menampakkan kecantikannya pada pelamar-pelamar. Tidak boleh untuk menerima lamaran. Siyanatan li hurmatiz zauj, dengan sad siyanatan, dari kata sana yasunu, penjagaan, perlindungan terhadap kehormatan suami. Muddatat tarabbus, berapa lama muddatat tarabbus, selama dia menunggu. Selama dia menunggu. Kalau menunggunya, apa menunggu ini berarti? Iddah, selama masa iddah. Kalau 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari dia tidak boleh berhias. Tidak boleh pakai wewangian. Bahkan tidak boleh keluar kecuali kalau ada hajah yang masa. Tidak boleh keluar rumah kecuali kalau ada kebutuhan yang penting saja. Kalau ternyata masa menunggunya sampai lahir karena dia hamil. Seperti kisah Subay'ah al-Islamiyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka sampai kapan? Ya sampai melahirkan. Setelah melahirkan, dia boleh berhias untuk menyambut para pelamar-pelamar. Hadis dalam bab ini, al-hadisu sadis asyar ba'da salasmi'ah. Hadis dalam bab ini adalah hadis yang ke-316. An Zainab binti Ummi Salamah qalat tuwfiya Hamimun li Ummi Habibah fada'at bi sufratin famasahat bi dhira'aiha faqalat innama asna'u hadha li'anni sami'tu Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. Ada kekecualian enggak? Ada. Sebagaimana pembahasan kemarin. Dari Zainab binti Ummi Salamah, qalat, beliau berkata, meninggal Hamimun li Ummi Habibah, meninggal saudari sebapak seibu dari Ummu Habibah, disebut fada'at bi sufratin. Barakallahu fiikum. Dia minta sufrah. Sufrah itu sesuatu untuk mewangikan apa? Kulit yang berwarna dan berbau wangi. Jadi fungsinya dua. Warnanya menjadi kuning langsat, dan wanita suka kalau kulitnya berwarna kuning langsat dan harum. Taib, bagi orang yang ihdad boleh enggak pakai itu? Tidak boleh, karena termasuk kewangian, termasuk perhiasan. Dia sengaja, Ummu Habibah, ketika meninggal Hamim, Hamimnya, Hamim itu kerabat yang paling dekat. Ya. Barakallahu fiikum. Kerabat yang paling dekat, seperti disebut di dalam ayat Al-Quran, Hamimun Hamima. wala yas'alu hamimun hamima. Nanti yaumul qiyamah seorang hamim enggak akan tanya bagaimana si hamimnya. Disebut hamim karena saling saking dekatnya, saking akrabnya. Kan harusnya sedih. Tapi karena dia mendengar Rasulullah SAW melarang ihdad lebih dari 3 hari kecuali terhadap suaminya, maka dia sengaja menunjukkan saya tidak ihdad. Saya pakai sufrah. Karena aku mendengar Rasulullah SAW famasahat bidira'aiha, diusapkan sufrah tadi ke lengannya. Ini dira'. Dari sini sampai siku namanya dira'. Dari siku ke atas abud. Dari pergelangan ke jari kaf. Kaf, dira', abud. Semuanya dijumlah yad. Barakallahu fikum. Famasahat bidira'aiha, maka diusapkan ke lengannya. Faqalat, kemudian berkata, innama asna'u hadha, sesungguhnya aku melakukan ini dengan sengaja, li'anni sami'tu Rasulullah, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhadda au tuhidda ala mayyitin fauqa thalath. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad terhadap mayit lebih dari 3 hari kecuali terhadap suami 4 bulan 10 hari. Al-Hamim adalah kerabat terdekat saudarinya yang sebapak dan seibu, sering disebut Hamim, tetapi bukan suami. Kerabat yang paling dicintai, yang paling dekat. Sedangkan sufrah bidhammis sa'd dan sukunil fa, tibun, semacam minyak wangi, fihi za'faran, padanya mengandung za'faran, awwarsun, za'faran dan wars, warnanya merah kekuning-kuningan atau kuning kemerah-merahan. Ya sama, merah kekuning-kuningan atau kuning kemerah-merahan. Kadang mereka bilang di sini orange, ya. Nah. Terus orang Indonesia bilangnya oranye. Nah. Karena enggak bisa bilang orange, bilangnya oranye. Ala kulli hal, ada warnanya, ada harumnya, itu sufra. Sedangkan tuhadda bidhammit ta atau tuhadda, dan juga boleh dibaca dengan kasar tuhadda atau tahiddu atau dikasrakan ha. Tuhadda rubaiyun, dia rubai, madinya adalah ahadda. Wa yajuzu fathut ta, boleh pula pakai difathahkan ta'nya tahidda. Nah, naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.